asmaraku tumbuh lagi di saat engkau telah menghilang. Hari-hari ku gelisah terjerat dalam puncak harapan. Satu jiwa kasih datanglah, aku rindu berlalu. Satu jiwa kasih datanglah, aku rindu belainmu. Cinta dan hari depan begitu lekat satu jiwa.